Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan dari pelajaran kita dari kitab At-Tuhfah Al-Wusabiyah fi tashili matan al-ajurumiyah, karya dari Fadilatul Syekh Al-Wusabi hafizahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih tentang maf'ulun mutlak dan bahwasanya maf'ul mutlak adalah al-masdar al-mansub, masdar yang dia dalam keadaan mansub, al-mu'akkid li'amilihi, yang menegaskan amilnya, au mubayyin li nau'ihi au adadihi, atau menjelaskan tentang jenis dari amilnya atau jumlahnya, menunjukkan bahwasanya maf'ulun mutlak di sini terbagi menjadi tiga kalau ditinjau dari fungsinya. Ada yang fungsinya adalah sebagai penegas, seperti misalnya wa kallamallahu Musa taklima, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Musa, taklima, benar-benar berbicara. Ya, menunjukkan Allah memiliki sifat kalam. Ya, tidak sepenuhnya yang disangkakan oleh sebagian orang yang berusaha mentakwil dari ayat ini. Ya, ini yang sudah kita sebutkan contohnya. Kemudian yang kedua, adalah dari maf'ulun mutlak, dia al-mubayyin linau'ihi, menjelaskan macamnya. Ya, linau'i amilihi. Ini akan jelas dengan contoh. Al-mubayyin li naw'i amilihi, jenis dari amilnya. Ya. Kalau secara pengertiannya sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syarih, wa huwa alladhi yadullu ala al-hay'ah, allati sadara 'alaiha al-fi'l, menunjukkan al-hay'ah, keadaan yang terjadi pada fi'il. Keadaannya itu seperti apa? Ya. Bukan hanya sekedar terjadi saja, tapi seperti apa? Nah, al-mubayyin li naw'ihi ini terkadang bisa kita dapatkan dengan sifat setelah maf'ul mutlak, atau kalau dia diidofahkan kepada yang lainnya. Ya. Nahu contohnya, misal, darabtu Zaidan darban syadidan. Darabtu Zaidan darban syadidan. Ya. Tidak cukup kalau dikatakan darabtu Zaidan darban, ini menunjukkan takkid li amilihi, bahwasanya al-mutakallim yang betul-betul mengukul Zaid. Tapi kalau dikatakan darabtu Zaidan darban syadidan, menunjukkan bagaimana keadaan maf'ul mutlaknya, artinya keadaan fi'ilnya. Ya, artinya dia memukul Z betul-betul dalam dengan pukulan yang keras, bukan hanya sekedar memukul saja. Ini namanya mubayyin li naw'ihi. Atau misalnya di sini contohkan yang kedua, jalastu fid-darsi julus al-mu'addabi. Ya, aku duduk di ketika sedang pelajaran julus al-mu'addabi, duduknya seorang yang beradab. Ini menunjukkan hay'ah, keadaan bagi seperti apa dia duduk. Ya, bedanya yang di bawah dengan yang di atas, ya. Contoh kedua dan contoh pertama, darban syadidan, dia diberi na'at syadidan. Ya, tapi jalas tu fiddar sijulu salmu ad-dabi, dia diidofahkan. Ya, ini caranya dua. Mubayyin li naw'ihi ini bisa dengan diberikan sifat atau diberikan, dia diidofahkan kepada yang setelahnya. Qala fa darban maf'ulun mutlaq dalla biwasitati wasfihi alladhi ba'dahu wa huwa syadidan ala naw'i darbi alladhi waqa'a 'ala Zaidin wa annahu kana syadidan. Darban, kita lihat contoh yang pertama. Darban, ya, ini adalah maf'ulun mutlaq. Darban adalah maf'ulun mutlaq. Dalla dan menunjukkan fungsinya melalui sifat yang setelahnya yaitu syadidan, ya, seperti apa bentuk pukulannya, ya, yang terjadi pada Z yaitu pukulan yang keras. Ya, seperti itu juga. Pada contoh yang berikutnya, jalastu fiddarsi julusa al-mu'addabi. Aku duduk di pelajaran julusa al-mu'addabi. Julusa dia maf'ulun mutlak, ya, yang menunjukkan, ya, dengan dia diidhofahkan kepada al-mu'addabi, jenis dari duduknya mutakallim, yaitu duduk orangnya yang beradab. Ini namanya al-mubayyin linau'ihi. Qala wa misluhu minat tanzil. Qauluhu jalla dhikruhu udhkurullaha dhikran kathira. Udhkurullaha dhikran kathira. Ya, contohnya di dalam Al-Quran, udhkurullaha dhikran kathira. Udhkurullaha dhikran. Dhikran di sini mahfulun mutlak. Apa fungsinya? Menjelaskan berdasar dengan sifat setelahnya itu kathiran, bahwasannya yang diperintahkan adalah dikir dengan dikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wajulusun, nah ini yang contoh yang kedua. Wajulusa maf'ulun mutlak dalla biwasitatil mudaf ilahi alladhi ba'dahu wa huwal mu'addab ala nau'il julus alladhi hasala minal fa'il wa annahu kana julusa mu'addabin. Julus, ya, jelas tu fiddaris julusal mu'addabi, julusa maf'ulun mutlak, yang menunjukkan dengan perantaraan al-mu'addabi yang setelahnya, ya, nubdoh ilahi yang setelahnya itu al-mu'addabi, menunjukkan nau, ya, seperti apa julusnya, duduknya yang terjadi pada fa'il yang termutakalim, ya, yaitu julusnya, duduknya seorang yang beradab. Ini mubayyin linauihi. Wa mithluhu minal kitabil aziz qawluhu jallat kudratuhu fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Ya, fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Syahidnya adalah akhdha di sini maf'ulun mutlak, diidhofahkan pada aziz, menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengazab mereka, yaitu azabnya aziz yang maha perkasa, yang maha kuasa. Yang ketiga, al-mubayyin li'adadi amilihi. Wahuwa alladhi yadullu ala marati wuku'il fi'li. Al-mubayyin li'adadi amilihi, menjelaskan adat jumlah dari amilnya, fi'ilnya, yaitu menunjukkan marad, berapa kalinya terjadi fi'il. Nahu contohnya, daraktu darbatan. Ya, darabtu, astagfirullahaladzim, afan. Darabtu darbatan au darbataini au darabatin. Ya. Nah, di darbatan di sini maf'ulun mutlak. Faqulun min darbatin, faqulun min darbatan wa darbataini wa darabatin maf'ulun mutlak dalla ala adadi wuqu'i al-fi'il wa annahu kana marratan aw marratain aw marrat. Ya. Dorbatan di sini adalah wazan fa'latan disebut masdar wahdah, menunjukkan makna satu kali. Ya, walaupun enggak perlu dikatakan dorbatan wahidatan, cukup dikatakan dorbatan, dorbtu dorbatan, yaitu menunjukkan satu kali. Nah, dorbatan, dorbatain, dorobatin menunjukkan, ya, adalah masdar mutlak, menunjukkan berapa kali terjadinya fi'il. Ya, apakah sekali, dorbatan, atau dua kali, ya, dorbataini, atau marrat, berkali-kali, dorobatin. Ya, kalau misalnya ada jumlah, ya, tanggal ditambahkan angka di situ. Thalasa dorobatin, misalnya. Thalasa dorobatin. Baik. Qala wa misruhu min kalamil barri jalla wa ala qawlu subhanahu wa ta'ala fadukkata dakkata wahidah. Malah bisa ditakkid di sini. Fadukkata dakkata wahidah. Ya, maka keduanya digoncangkan dengan sekali buncang. Dakkata wahidah. Anwa'u maf'ul mutlak. Sekarang kita bahas anwa al-maf'ul al-mutlak. Qala ta'ala qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa huwa qisman. Lafzi wa ma'nawi. Fa'in wafaqa lafzuhu lafza fi'lihi fahuwa lafzi. Nahu qataltuhu qatlan. Wa in wafaqa makna fi fi'lihi duna lafdhihi fahuwa ma'nawi. Nahu jalastu qu'udan qu'udan wa qumtu uqufan wa ma asbaha dhalik. Anwa'ul maf'ul mutlak. Terbagi menjadi dua, lafzi dan maknawi. Apa itu lafzi? Ya, kalau lafadznya sesuai dengan lafadz fi'ilnya. Sebagaimana yang sudah kita contohkan sebelum-sebelumnya. Lafadz fi'il, lafadz maf'ul mutlaknya sesuai dengan lafadz fi'ilnya. Ya, contohnya qataltu qatlan, darabtu darban. Ya, udhkurullaha dhikran katsira, jalas tujulu salmu adabi dan seterusnya, ini namanya lafzi. Nah, bisa dia yang sesuai sekedar maknanya saja. Lafadznya berbeda, seperti jalas tu ku'udan. Ku'ud maknanya julus. Tapi, lafadznya berbeda. Yang satu julus, yang satu ku'ud. Yang satu qiyam, yang satu wukuf. Ya. Tapi maknanya sama. Maka ini disebut maknawi. Ya. Qala asyarihu. Hafizahullahu ta'ala. Yanqasimu al-masdaru alladhi yunsabu ala annahu maf'ulun mutlak anna ila kismain. Ahaduhuma lafzi wa huwa al-akthar wa lihada bada bihi al-musannif wa thani ma'nawi. Masdar yang dinasabkan sebagai maf'ulun mutlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama lafzi, dan ini yang paling banyak karena itu musannif memulai dengannya. Yang kedua ma'nawi. Fa amal lafzi fa huwa alladhi yuwafiqu. Ya. Al-lafzi huwa alladhi yuwafiqu fi'luhu an-nasibu lahu fi hurufihi wa makna. Ya. Yang fi'il yang menasabkan maf'ul mutlak itu sesuai dengan maf'ul mutlaknya dari sisi huruf-hurufnya dan maknanya. Sebagaimana contoh, nahu di sini, ya, fariha farhan, qatala qatlan, qala faqulun min faraha wa qatlan maf'ulun mutlak lafzi, ya. Maf'ulun mutlak lafzi li'annahu wafaqa fi'luhu an-nasibu lahu wa huwa fariha wa qatala fi lafzihi wa ma'nah. Fa inna hurufahuma wahidatun wa ma'nahuma wahid. Ya, ini maf'ul mutlak lafzi karena fi'il yang menasabkan maf'ul mutlaknya sesuai, ya, dengan maf'ul mutlaknya dari sisi huruf-hurufnya dan juga maknanya. Adapun al-ma'nawi, fahuwa alladhi yuwafiku fi'luhu an-nasibu lahu maknahu duna hurufihi. Ya, maknawi yang dia, ya, fi'ilnya yang menasabkan dia itu sesuai dengan maf'ul mutlaknya dari sisi maknanya saja tanpa hurufnya. Ya. Nahu, contohnya tadi, jelas tuh, ku'udan wa kumtu wukufan. Fa ku'udan maf'ulun mutlak maknawi. Ku'udan maf'ulun mutlak maknawi. Ya, li'annahu karena dia wafaqa fi'lahu an wafaqa fi'luhu an nasibu lahu, fi'il yang menasabkan dia sesuai dengan dia, ya, yaitu maf'ul mutlak, wa huwa jalastu fi'ilnya, fi makna, yaitu pada makna ku'udan, ya, duna hurufi, tanpa hurufnya. Di anna julus, karena julus, wal ku'ud, bimakna wahid, kama huwal mashhur. Ya, itu sama, maknanya sama, duduk, julus, ku'ud, duduk. Tapi hurufnya, wa hurufuhuma mukhtalifatun. Kedua, huruf keduanya berbeda. Kalau julus, jim, lam, ya, kemudian ada sin. Kalau ku'ud, qaf, ain, dan dal. Ya, berbeda. Wa qadha taqulu fil wuquf wal qiyam. Ya, ini juga yang kita katakan pada al-wuquf wal qiyam. Qumtu wuqufan. Beda hurufnya, maknanya sama, yaitu berdiri. Wa qawluhu wa ma asbaha dhalika innahu farihtu jadalan wa darabtuhu lakman wa ahantuhu ihtiqaran wa nahu dhalik. Yaitu dari contoh-contoh maf'ul mutlak maknawi yang dia sesuai dengan fi'il yang menasabkan dia, ya, dari sisi makna tanpa hurufnya. Wallahu ta'ala alam, selesai kita dari pembahasan maf'ul mutlak. Insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan maf'ulun fih, ya, maf'ulun fih yaitu adz-dzaraf, baik itu dzaraf zaman ataupun dzaraf makan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.